السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. صدر صدرك سيمان يا سيشنتعي كرنا الله. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsus Sabi Awal Ishrun, pelajaran 27. Dan juga sudah disampaikan tadi, insyaAllah kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang sudah kita baca di pelajaran ini. Dan sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita bahas, mereview kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bahwasanya di pelajaran 27 ini, di Ad-Dars As-Sabi' wal-Ishrun, adalah lanjutan daripada pembahasan Ad-Dars As-Sadis wal-Ishrun. Yakni masih terkait dengan Al-Fi'lul Mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan di pelajaran 27 ini, Al-fi'lul mu'tal, fi'il yang ada huruf illah di dalamnya, ada di ainul fi'il, di huruf yang kedua daripada al-fi'lul mu'tal, atau disebut dengan al-fi'lul mu'talul ain, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, fi'il mu'tal, dan harful illahnya ada di ainul fi'il, di huruf yang kedua dari fi'il tersebut. Dan sudah kita baca contoh-contohnya, khususnya ketika kita membahas latihan kedua di pelajaran 27 ini. Di pelajaran atau di latihan yang kedua sudah kita baca beberapa contoh daripada al-fi'lul mu'tallul ain. Dan di sini ada tiga macam. Yang pertama, yang wazannya adalah fa'ala yaf'ulu, seperti qala yakulu, kemudian kana yakunu, zara yazuru, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fi'il mu'tal yang kedua, wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, seperti ja'a yaji'u, ba'a yabi'u, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, al-fi'lul mu'talul ain, yang wazannya adalah fa'ala yaf'alu, seperti nama yanamu, dan khafa yakhafu, dan contoh yang lainnya. Ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan alhamdulillah kita sudah membahas latihan-latihan di pelajaran 27 ini sampai di at-tamrin al-khamis, sampai di latihan yang kelima. Dan hari ini insyaAllah di malam yang berbahagia ini kita masuk ke at-tamrin as-sadis, latihan yang keenam, yang juga sebenarnya sudah kita baca sebagai mukaddimah di akhir pertemuan yang lalu. Tidak mengapa kita baca lagi, dan alhamdulillah ada ikhwal studio yang siap insyaallah membantu kita belajar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Tukhair? Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, kita lihat at-tamrin as-sadis. Silakan bagi ikhwah dan akhwat di rumah. Halaman 183 ikhwan, sahih? 100 wa thalathatun wa thamanun, halaman 183 di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6. Sahih ya ikhwan? Sah. Baik. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada hamidun yaqulu. Kemudian di sebelah kirinya at-tullabu yaquluna. Di bawahnya aminatu taqulu. At-talibatu yaqulna. Kemudian anta taqulu, antum taquluna. Kemudian anti taqulina, antunna taqulna. Ana aqulu, nahnu naqulu. Kita baca sama-sama ikhwan. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hamidun yaqulu. Hamidun yaqulu. At-tullabu yaquluna. At-tullabu yaquluna. Aminatu taqulu. Aminatu taqulu. At-talibatu yaqulna. At-talibatu yaqulna. Anta taqulu. Anta taqulu. Antum taquluna. Antum taquluna. Anti taqulina. Anti taqulina. Antunna taqulna. Antunna taqulna. Ana aqulu. Ana aqulu. Nahnu naqulu. Nahnu naqulu. Naam. Kita perhatikan di sini ma'asyiral ikhwah bahwa di latihan ke-6 ini bentuknya sekarang adalah al-fi'lul mudhari'. Kalau sebelumnya di latihan sebelumnya, yakni tepatnya di latihan yang ketiga, disebutkan bentuk al-madhi, bentuk fi'il madhinya. Qala di sini yaqulu, disebutkan al-mudhari'nya. Dan di sini al-fi'l mudhari' yaqulu diisnadkan ke dhamir yang sama-sama kita ketahui ada al-ghaib, baik yang mudzakkar maupun yang muannats, baik yang mufrad maupun yang jamak. Kemudian juga diisnadkan ke dhamir al-mukhatab, baik yang mudzakkar maupun muannats, mufrad maupun jamak. Dan terakhir diisnadkan kepada dhamir al-mutakallim, baik untuk yang mudzakkar muannats maupun mufrad dan jamak. Dan ini tentu harus dihafal. Ini tentu saja harus dihafal harus benar-benar dimutkinkan hafalannya. Dan nanti setelah ini insyaallah kita akan dilatih lebih jauh dengan beberapa contoh daripada fi'il mudhari' yang lainnya. Kita minta terlebih dahulu bagi ikhwah studio untuk baca, kemudian diterjemahkan. Kemudian diterjemahkan. Tafadhal ya akhil kirim. Man yaqra? Tafadhal. Bismillah. Ta'ammal ma yali. Nah, ma mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Nah. Hamidun yaqulu. Nah. Hamid berkata. Nah. At-tullabu yaquluna. Para siswa berkata. Naam, di sini sebelumnya Hamidun yaqulu. Dhamirnya apa di sini, ikhwan? Huwa. Huwa. Di sini at-tullabu yaquluna, dhamirnya adalah hum. Hum. Ahsant. Teruskan. Aminatu taqulu. Taqulu. Aminatu taqulu. Aminah berkata. Naam. At-talibatu yaqulna. para siswi berkata. Naam, ahsanta ya akhil karim. Di sini dhamirnya adalah aminatu. Kalau kita ganti dengan dhamir, maka dia dhamirnya adalah hiya. Naam, hiya taqulu. Kemudian at-talibatu yaqulna, dhamirnya apa di sini? Hunna yaqulna, sahih. Selesai sudah dhamir al-ghaib. Kata ganti orang ketiga, baik yang mudzakkar maupun yang muannats maupun mufrad dan jamak. Ada empat semua di situ totalnya. Ada huwa yaqulu, hum yaquluna, hiya taqulu, hunna taqulna, hunna taqulna, yaqulna. Oh, yaqulna. Hunna yaqulna dengan ya. Naam. Sekali lagi ikhwan, huwa yaqulu, hum yaquluna, hiya taqulu, hiya yaqulu, la pakai ta. Taqulu. Naam. Hunna yaqulna. Baru kalau hunna kembali pakai ya. Yaqulna. Paham, Tom? Fahim. Adapun hiya pakai apa di sini? Huruf mudharahnya pakai ta. Harful mudharahnya adalah ta. Naam. Sekarang dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Tafadhal ya akhi, wasil. Anta taqulu. Naam. Kamu berkata. Antum taquluna. Naam. Kalian laki-laki berkata. Naam. Jelas di sini dhamirnya jelas sekali. Anta taqulu, antum taquluna. Teruskan. Anti taqulina. Kamu perempuan berkata. Naam, di sini yang mufrad muannats. Satu lagi. Antunna taqulna. Naam, baru di sini antunna taqulna pakai ta. Kalau hunna sebelumnya apa? Hunna ya. Yaqulna. Harful mudharahnya adalah ya ketika di hunna. Naam. Naam, di sini dhamir al-mukhatab, kata ganti orang keberapa al-mukhatab? Kedua. Orang kedua. Baik yang mufrad maupun jamak, baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Ulang sekali lagi ikhwan, sama-sama kita baca. Anta taqulu. Anta taqulu. Teruskan. Antum taquluna. Naam, anti. Anti taqulina. Antunna. Antunna taqulna. Naam, sudah berapa ikhwan, sudah? Sudah berapa dhamir yang kita baca? 8. Nah, kita ulang sama-sama. Dan kita hanya menyebutkan dhamirnya saja. Naam. Huwa yaqulu. Ya khaya akhwan. Hayya Allah. Huwa yaqulu. Huwa. Sama-sama. Huwa yaqulu. Huwa yaqulu. Teruskan. Hum. Hum yaquluna. Naam. Hiya. Hiya taqulu. Hunna. Yaqulna. Anta. Taqulu. Antum. Taquluna. Anti. Taqulina. Antunna. Taqulna. Naam. Tinggal dua. Naam. Tafadhal. Man yaqra? Anta ya akhi. Iqra. Ana. Naam. Ana aqulu. Ana aqulu. Sahih. Teruskan. Satu lagi. Nahnu naqulu. Naam. Perbedaannya cuma yang satu pakai alif, aqulu. Yang kedua, nahnu pakai nun, naqulu. Naam. Sekali lagi, akhi. Ana. Ana aqulu. Apa artinya ana aqulu? Saya berkata. Naam. Satu lagi. Nahnu naqulu. Apa artinya? Kami berkata. Ahsant. Berapa sudah dhamir yang kita baca? Asyara. Asyaratu dhamair. Hafidhum insyaAllah. Hafal insyaAllah ya kawan. InsyaAllah. Kita baca sama-sama. Huwa yaqulu. Huwa yaqulu. Hum yaquluna. Hum yaquluna. Hiya taqulu. Hiya taqulu. Hunna yaqulna. Hunna yaqulna. Anta taqulu. Anta taqulu. Antum taquluna. Antum taquluna. Anti taqulina. Anti taqulina. antunna taqulna. Antunna taqulna. Ana aqulu. Ana aqulu. Nahnu naqulu. Nahnu naqulu. Ana sebutkan dhamirnya, antum sebutkan fi'ilnya. Siap? Insyaallah. Huwa. Yaqulu. Hum. Yaquluna. Hiya. Taqulu. Hunna. Yaqulna. Hunna. Yaqulna. Anta. Taqulu. Antum. Taquluna. Anti. Taqulina. Antunna. Taqulna. Ana. Aqulu. Nahnu. Naqulu. Naam. Hafidhum. Konsentrasi ikhwan. Hafidhum insyaAllah. Hafal insyaAllah. InsyaAllah. Taib. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhali ya akhi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Akhwat al-Islam pendengar di manapun Anda berada, berikutnya kami juga mempersilakan bagi Anda yang ingin turut bergabung bersama kami dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543. Silakan kita coba sapa untuk penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan untuk Ummu Abdillah dari Solo ya. Ya, nah. Baik. Silakan Ustaz. Naam. Da'iman as-sabiqun al-awwalun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Siap ya, Ummu? Khair. Ya, siap. Ummu hanya sekedar membaca latihan ke-6 saja. Kemudian diterjemahkan. Siap? Siap, Ustaz. Ma'akil kitab, ada bukunya? Atau melihat dari layar televisi? Ya, dari televisi aja, Ustaz. Baik, tafadhali, silakan. Nah. Sadis, ta'amal. Mayali. Nah, mana ta'ammal mayali? Perhatikan apa yang berikut ini. Nah, teruskan. Hamidun yaqulu. Nah. At-tulabu yaquluna. Nah, diterjemahkan dulu Umu. Hamidun yaqulu. Hamidun sedang berkata. Nah, at-tulabu yaqulun. At-tulabu yaquluna. Para siswa itu sedang berkata. Baik, teruskan. Tolong diangkat sedikit Hamdani layarnya. Ya sudah. Nah, agak. Silakan. Kelihatan kamu? Ya, itu ya, kelihatan. Aminatu taqulu. Naam. Aminah sedang berkata. Naam. At-talibatu yaqulna. Para siswa itu sedang berkata. Naam. Kenapa sekarang ada tambahan sedang di situ ummu? Karena hunna. Kenapa ada penjelasan ya, waktu sedang? Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Naam, fi'il mudhari menunjukkan apa? Sedang ya, dan yang akan datang. Naam. Di sini dhamir yang barusan ummu baca, dhamir apa ini? Hunna. Huwa, hum. Hiya, hunna. Ya, hunna. Naam. Keempat dhamir ini disebut dhamir apa ummu? Ghaib. Al-ghaib. Naam. Kata ganti orang keberapa ini al-ghaib? Ketiga. Ahsanti. Teruskan Umu. Yang sekarang yang al-mukhatab. Anta taqulu. Kamu sedang berkata. Naam. Antum taquluna. Kalian sedang berkata. Naam. Sebentar. Di sekolah dulu. Ah, Amdani. Naam. Silakan Umu. Anti taqulina. Anti taqulina. Kamu perempuan sedang berkata. Naam. Antunna taquluna. Kalian perempuan sedang berkata. Naam. Kalau tadi hunna, bagaimana Umu? Hunna yaqulna. Yaqulna. Di sini antunna taquluna. Ahsant. Barusan yang Umu baca dhamir apa ini? Namanya? Mukhatab. Al-mukhatab. Naam. Al-mukhatab. Naam. Teruskan. Satu lagi. Tinggal dhamir apa ini yang terakhir? Mutakallim. Al-mutakallim. Namana al-mutakallim? Apa artinya dhamir al-mutakallim? Dhamir yang sedang berbicara. Naam, kata ganti orang pertama yang sedang berbicara. Amal kata ganti orang pertama. Naam, sahih. Silakan, tafadhali. Ana aqul. Naam. Saya sedang berkata. Nahnu naqulu. Naam. Kami sedang berkata. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Umma Abdillah. Barakallahu. Ya jazakillahu khair. Wa zadakillahu firsan wa ilman nafi'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Barakallahu fikum untuk Umm Abdillah telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Dan berikutnya masih di kesempatan latihan di kitab Durusul Lughah jilid kedua pada halaman 183 di belakang Ummu Abdillah. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ummu Hana di mana? Ustaz. Di Bekasi. Di Bekasi. Nah. Ummu Hana silakan. Nah, siap Ummu Hana? Alhamdulillah siap Ustaz. Baik, silakan Ummu dibaca. Nah. Ta'ammal ma yali. Nah. Mamana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut ini. Ahsanti. Teruskan. Hamidun yaqulu. Naam. Hum. Naam, law samahti, Ummu Hana diterjemahkan dulu. Hamid sedang berkata. Naam. At-tulabu yaquluna. Para siswa itu sedang berkata. Baik. Teruskan. Aminatu taqulu. Aminah sedang berkata. Naam. Apolibatu yaqulna. Para siswi itu sedang berkata. Naam, ahsanti. Naam, barusan saja Ummu membaca dhamir apa ini? Kelompok yang pertama dhamir al-ghaib. Al-ghaib. Ma mana al-ghaib? Orang ketiga. Orang ketiga. Naam. Teruskan. Yang kedua. Anta taqulu. Naam. Kamu laki-laki sedang berkata. Naam. Antum taquluna. Kalian laki-laki sedang berkata. Naam, sahih. Anti taqulina. Naam. Kamu perempuan sedang berkata. Naam, ahsanti. Antunna taqulna. Kalian perempuan sedang berkata. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Satu lagi, Umu. Sekarang, dhamir apa ini? Yang berikutnya? Yang di atas yang ini, dhamir al-mukhatab. Nah, yang barusan Umu baca, dhamir al-mukhatab. Sahih. Kata ganti orang keberapa ini? Orang kedua. Nah, sekarang? Sekarang al-mutakallim. Al-mutakallim. Ahsanti. Teruskan. Ana aqulu. Saya sedang berkata. Nah. Nahnu naqulu. Kami sedang berkata. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ummu Hana. Wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah. Ummu Hana dari Bekasi. Barakallahu fiik. Nawasil. Nawasil at-tamarin. Insyaallah. Kita lanjutkan kembali. Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung kembali di layar-layar telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, dengan siapa dari mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fadil di Jakarta. Ya. Nam, silakan. Ummu Fadil, suaranya agak kurang jelas. Menggunakan speaker sepertinya Ummu Fadil. Iya, baik. Baik, silakan Ummu Fadil. Tidak usah diterjemahkan. Tidak keberatan Ummu kalau sekarang dengan fi'il yang lain, Ummu Fadil? Insyaallah Ustaz. Nah. Sekalian kita masuk ke latihan ketujuh. Siap Ummu? At-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sini asnid yaqumu wa yatufu ila dhamairi kama fit tamrin as-sabiq. Bisa bantu saya menerjemahkan Ummu Fadil? Asli sandarkan. Sandarkan. Yakumu. Nah, fi'il yakumu. Wa. Yakumu. Wa yatufu dan fi'il yatufu. Nah. Ila domair kepada domir-domir. Nah. Kama. Kama seperti apa-apa yang. La, kama sebagaimana. Sebagaimana yang. Fit tamrin sabik. Pada latihan sebelumnya. Nah. Paham Umu? Insyaallah. Nah, Ummu hanya satu saja, fi'ilnya satu saja. Ana minta yaqumu saja. Nah, nanti yatufu penelpon berikutnya. Tafadhali, tafadhali Ummu, silakan. Menggunakan ada beberapa yang menggunakan dhamir, ada beberapa yang menggunakan nama. Ikuti yang ada pada latihan ke-6. ikuti. Ya, nah. Hamidun, teruskan. Hamidun yaqulu. Naam. Tarjimi. Hamid sedang berdiri. Naam, yaqumu berdiri. Fi'il madinya apa ini, Ummu Fadil? Qama. Qama. Naam. Teruskan. At-tullabu yaqumuna. Naam, at-tullabu yaqumuna. Sahih. Para siswa sedang berdiri. Naam. Teruskan. Aminatu taqumu. Naam. Aminah dia sedang berdiri. Wasil. At-talibatu yaqumna. Yaqumna, sahih. Para siswa mereka, para siswi mereka sedang berdiri. Naam, para siswi di sini. Naam. Teruskan. Anta taqumu. Naam, tidak. Tidak, tidak. Nah. Sedang berdiri. Nah, anta tidak usah pakai ikhfa di situ. Nah. Nabas. Anta taqumu. Nabas. Kamu laki-laki sedang berdiri. Taib. Antum taqumuna. Naam. Kalian laki-laki sedang atau akan berdiri. Naam. Anti taqumina. Naam, taqumina. Perempuan sedang berdiri. Naam, ahsanti. Antunna taqumna. Naam. Kalian perempuan sedang berdiri. Naam. Ana aqumu, saya sedang berdiri. Nahnu naqumu. Nahnu naqumu. Kami sedang berdiri. Ahsanti ya Umma Fadil. Jazakillah khair wa barakallahu fiik wa zadakillahu hirsan wa ilman nafi'an insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fadil dari Jakarta yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Kita menggunakan fi'il yang lain. Nah, fi'il yang berikutnya. Nah. Baik Ustaz. Silakan bagi Anda yang terhubung di kesempatan malam hari ini, masih terbuka kesempatan bagi Anda yang ingin berlatih di layanan telepon 021-823-6543. Baik, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Dewinta di Bekasi. Naam, Dewinta. Silakan. Siap, naam. Menggunakan fi'il yang berikutnya. Ya, naam, Ustaz, insyaAllah. Naam, silakan, berarti ya tufu sekarang. Tafadhali. Ya. Hamidun yatufu. Naam. At-tullabu yatufuna. Naam, sebentar diterjemahkan dulu. Hamid sedang bertawaf. Naam, sedang tawaf. Iya, sedang tawaf. Kemudian at-tullabu yatufuna. Naam. Para murid sedang bertawaf. Naam. Teruskan. Suma Aminah tatufu. Nah, hidupkan aminahnya, aminatu. Nah, hidupkan tak merbutuhnya. Aminatu tatufu. Nah. At-talibatu yatufna. Dewinta, lupa diterjemahkan. Aminatu tatufu, terjemahkan dulu. Aminah sedang bertawaf. Baik. Terus, para murid sedang bertawaf. Para murid atau para siswi? Para siswi sedang bertawaf. Naam, sedang tawaf. Naam. At-talibatu, naam. Teruskan. Sekarang al-mukhatab. Al-mukhatab. Anta tatufu. Naam. Kamu laki-laki sedang bertawaf. Naam. Antum tatufuna. Kamu laki-laki, kalian laki-laki sedang bertawaf. Baik, teruskan. Anti tatufina. Naam. Kamu perempuan sedang bertawaf. Baik, teruskan. Antunna tatufna. Antunna tatufna. Kalian perempuan sedang bertawaf. Baik. Ana atufu. Saya sedang bertawaf. Baik. Nahnu natufu. Kami sedang bertawaf. Baik, masya Allah. Syukran. Ya, nak. Wa jazakillah khair ya Dewinta. Wa barakallahu fiik. Ya wa iyyak wa fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lewinta dari Bekasi. Berikutnya. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan ini di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon di malam ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ummu Sabrina, Ustaz. Di Ummu Sabrina. Di mana? Di Cibitung. Cibitung. Naam. Ya. Naam, Ustaz. Ummu Sabrina siap dengan fi'il yang lain? Insyaallah, Ustaz. Taib. Kalau begitu dengan fi'il sama yasumu. Silakan. Yasumu. Sama yaqumu ya. Sama yasumu. Berarti kita ambil fi'il mudhari'nya saja. Yasumu. Sad. Berdiri kan, Ustaz? Sama. Yasumu dengan sad. Sama. Saya tidak mengatakan qama, saya mengatakan sama. Sa. Nah. Siap, Umu? So, masa berpuasa? Iya, betul. Oh, ya sumu, ya, ya. Silakan. Iya. Ya, Ustaz. Hamidun yasumu. Naam. Hamid sedang berpuasa. Naam, wasidi. At-tulabu yasumuna. Naam, sahih. Para... Qata terputus. Al-asaf syadid. Baik. Mohon maaf Umu yang belum sempat membaca atau baru saja memulai, mungkin dapat menghubungi kembali ya di 0218236543. Kita sapa atau para pendengar maupun pendengar yang lainnya yang ingin masuk. Silakan. Halo. Iya, dengan siapa dari mana? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ummu Said di Bogor, Ustaz. Nah, ya. Ummu Said di Bogor. Iya. Pastikan untuk mengecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya ya. Nah, Ummu Said. Baik. Masih di file yang sama mungkin, Ustaz? Masih di file yang sama, Ummu Said. Belum selesai. Silakan dari awal kembali. Yasumu. Yasumu. Nah. Hamidun yasumu. Naam. Hamid sedang berpuasa. Naam, sahih. At-tullabu yasumuna. Naam. Para siswa sedang berpuasa. Ahsanti. Teruskan, Umu. Aminatu tasumu. Naam. Aminah sedang berpuasa. At-talibatu yasumna. Naam. Para siswi sedang berpuasa. Anta tasumu. Kamu sedang berpuasa. Naam, sahih. Antum tasumuna. Kalian sedang berpuasa. Naam, sahih. Anti? Anti tasumina. Naam. Kamu perempuan sedang berpuasa. Sahih. Antunna tasumna. Tasumna. Kalian perempuan sedang berpuasa. Naam. Ana asumu, saya sedang berpuasa. Nahnu nasumu. Kami sedang berpuasa. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umma Said. Jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Said yang telah terhubung dan telah menggunakan dari kata kerja yasumu. Berikutnya Ustaz masih terdapat, masih terus kita gunakan fi'il yang atau kata kerja yang lain. Berikutnya kita kembali mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih di kesempatan malam ini 0218236543 di fi'il atau kata kerja berikutnya. Halo. Silakan. Nah, terputus. Kembali bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon kami, dipersilakan di 021-823-6543. Now, sudah ada yang terhubung? Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, now. Iya. Kurang jelas seperti suaranya. Jaringannya sepertinya. Mungkin jaringan sedang buruk atau... Silakan untuk apa dengan maupun pemirsa yang lainnya mungkin. Di layanan telepon kita coba sapa kembali 021-823-6543. Silakan, halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Telah terhubung kembali nampaknya Umu Abdillah ini. Kita fi'il. Mencoba fi'il yang lain. Nah. Silakan, silakan Umu. Berarti sekarang saya pilihkan buat Umu Abdillah yatubu. Taba yatubu. Yatubu. Naam, tafadhali. Hamidun yatubu. Naam. Hamidun sedang bertaubat. Naam. Nah, sahih, sedang bertaubat. Atulab. Sedang dan terus-menerus bertaubat. Naam. Alasikadzalik ya Ummu Abdullah. Fil mudhari menunjukkan sedang, akan, dan sesuatu yang terus continue. Nah. Teruskan Ummu. At-tullabu. At-tullabu yatubuna. Nah. Para siswa itu sedang atau terus-menerus bertaubat. Naam, labas. Teruskan. Aminatu. Aminatu tatubu. Naam. Teruskan Ummu, tidak usah diterjemahkan, langsung saja. At-talibatu yatubuna. Yatubuna. Naam. Anta atubu. Naam. Antum tatubuna. Naam. Anti tatubina. Antunna yatubna. Antunna bagaimana Ummu? Ya tatubna. Tatubna. Naam. Ana atubu. Ana atubu. Natubu. Nahnu natubu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya Ummu Abdullah wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Telah terhubung kembali Ummu Abdullah dari Solo. Dan satu lagi kita berikan. Kemudian di kesempatan berikutnya, bagi para pendengar pun pemirsa yang ingin terhubung dan berlatih sebagaimana beberapa ikhwah yang telah mencontohkan sebelumnya, silakan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Sabrina, saya tadi putus. Ummu Sabrina, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa menelpon kembali. Silakan. Nah. Alhamdulillah. Nah, berikutnya fi'ilnya kita rubah, tidak apa-apa Ummu. Insyaallah, Ustaz. Zara yazuru, ambil fi'il mudhari'nya. Yazuru, tidak usah diterjemahkan, langsung saja. Hamidun yazuru. Naam, teruskan. At-tulabu yazuruna. Naam. Aminatu tazuru. Naam. At-talibatu yazurna. Sahih. Anta tazuru. Antum tazuruna. Naam. Anti tazurina. Antunna tazurna. Bagaimana Ummu? Antunna. Antunna tazurna. Zainya jangan ditasdid. Zainya biasa saja. Tazur. Tazurna. Naam. Anhun antunna tazurna. Sahih. Teruskan. Ana azuru. Nahnu nazur. Naam. Masya Allah. Memana zara yazuru Ummu Sabina? Mengunjungi ya, Ustaz. Mengunjungi. Jazakillah khair ya Ummu. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah terhubung pula dan sudah mengakhiri ataupun melengkapi dari latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz berikutnya. Alhamdulillah kita berikan kesempatan terakhir tadi ketemu dengan Ummu Sabina. Alhamdulillah. Baik. Allah berikan kemudahan. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya ya Ikhwan. Siap ya Ikhwan studio? Nah. Nah, mohon maaf agak menunggu agak lama ya Ikhwan studio. Nah. Khair insyaallah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Latihan ke berapa sekarang ikhwan? 8. Latihan ke-8. Di sini adalah contoh-contoh penggunaan al-fi'il mudhari yang sudah kita bahas tadi ke dalam kalimat sempurna. Nah. Dan di sini ana minta ikhwan studio baca 2 kalimat. Antum 1. Siap Abu Abdullah? Yang kedua? Insyaallah. Setelah itu kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah insyaallah. Insyaallah. Perintahnya di sini adalah iqra ma yali. Mana iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Di sini ada 6 bacaan. Ada 6 kalimat. Menunggu antum membacanya. Ana minta satu saja. Antum satu ya akhi. Antum berikutnya nomor 2. Siap ya ikhwan? Nah, kita perbaiki. Jika perlu bantuan, kita perbaiki insyaAllah. La takhaf. Tafadhal akhir kiri. Antum yang mulai. Bismillah. Iqra' ma yali. Nah. Bacalah apa yang berikut. Nah. Al-awal, ana azuruka. Wa anta la... Mazini, sir. Wa anta la... Tazuruni. La tazuruni. Nah, mulai lagi. Ana azuruka wa anta la tazaa Sama seperti fi'il yang sebelumnya, zara yazuru itu cuma diganti ta'nya saja. Alif jadi ta' di sini. Faham tak, akhi? Naam. Anta la tazuruni. Nah, kenapa antum ra? Kenapa antum fathah di situ? La tazura apa la tazuru? La tazuruni. Naam, itu dia. Ulang sekali lagi. Ana azuruka wa anta la tazuru. La-nya agak panjang. La la tazuruni. Kenapa antum ulang sekali lagi? La tazuruni. Naam, la tazuruni. Naam. Ulang sekali lagi. Ana azuruka wa anta la tazuruni. Tazuruni. Ini agak panjang. Ana ada ya di situ. Nah. Terjemah akhir kirim. Saya mengunjungi kamu. Kamu tidak mengunjungi aku. Naam, dan adapun kamu tidak mengunjungi saya. Naam, masyaallah. Jazakallahu khair ya. Jazakallahu khair ya akhir kirim. Yang berdua, tafadhal ya Abu Abdullah. Afani. Naam. Yatufu yatuful hujaji hujaju. Yatuful yatuful hujaji bil ka'bati. Hujaju. Jimnya yang pertama di tasdid hujaju, yang kedua dhammah. Bukan hujaji ya akhil kirim. Bukan hujaji, tapi apa tadi? Hujaju. Naam, ulang sekali lagi. Yatuful hujaju bil ka'bati. Bil ka'bati. Naam. Apa artinya? Tawafa yatufu. Apa tadi tawafa yatufu? Tawaf. Tawaf. Siapa yang tawaf? Al-hujaju. Jamaah haji. Haji. Naam. Tawafnya di mana? Bil ka'bati. Makkah. Ka'bah. Tawafnya di? Ka'bah. Di Ka'bah. Barakallahu fiik. Syukran ya akhwan. Barakallahu fiikum. Nafta al-majal muslim al-mushahid. Tafadhal ya. Bagus. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada di layanan-layanan telepon, bagi Anda yang ingin berlatih dan terhubung bersama kami 021 823 6543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Mau coba, Ustaz. Nah. Sabrina. Ummu Sabrina yang sempat terhubung tadi juga ya. Alhamdulillah. Silakan Ummu Sabrina. Seperti semalam ini sedang bersemangat Ummu Sabrina. Baik. Nomor 3 dan 4 Ummu, tidak keberatan? Insyaallah, Ustaz. Ats-tsalits wa ar-rabi'. Asani. Naam. Ats-tsalits. Oh, ats-tsalits. Naam. Madza taqulina ya Umi? Naam. Sekali lagi Ummu. Madza taquli? Masyaallah. Nah, sepertinya ada gangguan di sana sepertinya. Nah. Baik. Maaf Ummu Sabrina. Atau barangkali akan terhubung kembali nanti. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, bagi Anda yang ingin terhubung, silakan di 0218236543. Baik. Silakan, halo. Kita sapa. Naam, sudah terhubung. Halo. Ya, terputus. Kita masih menyoal ataupun membaca latihan-latihan yang ada pada latihan ke-8 ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Iya. Ummu Abdillah ketiga kalinya. Nah. Kali ketiga terhubung di malam ini. Ummu Abdillah, ini terakhir. Nanti Ummu tutup teleponnya, berikan kesempatan bagi yang lain. Siap Ummu? Labas khair insyaallah. Iya. Silakan ats-tsalits war-rabi. Silakan Ummu. Naam. Ats-tsalits war-rabi. Ats-tsalits. Naam. Mada takulina ya Umi. Naam. Apa yang kau katakan wahai Umi? Naam. Di sini mana fi'il mu'talul ainnya di sini Umu? Takulina. Takulina. Dhamirnya adalah anti. Anti. Ahsanti. Teruskan. Arabi. Arabi uridu an akuna mudarrisan. Mudarrisan. Naam. Apa artinya Umu? Uridu an akuna mudarrisan. Aku ingin an akuna ingin menjadi guru. Naam. Bagaimana terjemahannya lagi? Ulang sekali lagi Umu. Aku ingin menjadi guru. Naam, aku ingin menjadi seorang guru. Masya Allah. Seorang guru, ya. Nah. Jayakumullah khair. Sebentar, belum selesai. mana fi'il mu'tal ainnya di sini, Umu? Akuna saja. Akuna. Dan dhamirnya apa di sini, dhamirnya? Dhamirnya ana. Ana. Akunu. Kenapa akuna di sini? Kenapa dia mansub? Ada an. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Naam. Semoga minggu depan lagi insyaallah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Silakan bagi ada pendengar maupun pemirsa di belakang Ummu Abdillah tadi, barakallahu fiha. Naam. Silakan. Kita sapa kembali. Halo. Kembali di 021-823-6543. Naam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umuhana. Iya. Naam, Umuhana juga sudah dua kali ini ya. Ya, naam Ustaz. Silakan, ya, tidak apa-apa. Ya. Khair insyaAllah. Nomor berarti nomor Al-Khamis dan As-Sadis. Tafadzali. Al-Khamis. Al-Banatu yazurna khalitahunna kulla usbu'in. Nah, ulang sekali lagi Umu, gimana? Al-banatu yazurna khalatahunna. Khalata apa khalati? Dia mansub atau majrur? Tadi Umu yang pertama dibaca khalati, sekarang dibaca khalata. Mana yang betul? Khalata. Sekali lagi Umu. Khalatihunna majrur begitu sahih. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya khala. Tidak ada Umu, dia tidak majrur, dia mansub. Khalatahunna ya. Naam, kenapa mansub? Mudafunilah ilah la laysa mudaf maf'ulun bih. Naam, ada fi'il, ada fa'il, maka berikutnya ada maf'ulun. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Nah, teruskan Umu. Ulang sekali lagi. Al-banatu yazurna khalatahunna kulla usbu'in. Nah. Tarjim. Anak-anak perempuan, ya Ustaz? Nah, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Mereka sedang mengunjungi khalatahunna. Khalatahunna itu sahabat ya Ustaz? La, khalah. Khalah itu bibi. Oh, bibi. Bibi dari ibu. Ibu. Nah. Ulang sekali lagi. Anak perempuan itu sedang mengunjungi bibi mereka setiap pekan. Nah, berarti bukan sedang di sini terjemahannya. Senantiasa. Oh. Nabas. Khair insyaAllah. Karena fi'il mudhari, ya Ummahana, menunjukkan waktu sedang, atau juga menunjukkan waktu akan, dan juga terus-menerus, continue. Nah. Fahim ti, Umu? Fahim tu, Ustaz. Nah. Satu lagi, Umu. Silakan. Sadisan. Qolatulabu. Sekali lagi. Qolatulabu. Disambung. Oh, qolat aja Ustaz ya. Naam. Qolatulabu. Naam. Al-mudarris. Tidak ada al di situ. Tidak ada alif di situ. Itu lam. Lamudarris ya Ustaz. Nah, bagaimana? Qolatulabu li. Oh, li. Qolatulabu li mudar. Limudarrisahum. Sa, mansub ya ini. Qolatulabu limudarrisahum. Kenapa mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. La. Di situ ada harf jar lam. Ada li. Umuhana. Naam, ada harf jar li. Berarti dia majrur. Harf jar. Hal berjalan li, ada li di situ. Limudarrisihim. Naam. Ulang sekali lagi. Qolat at-tulabu li mudarrisihim. Naam. Ya ustazu, nahnu nuridu. Ada nahnu di situ? Taib lah pasti. Nahnu. Ulang lagi Ustaz. Ya ustazu, tafadhal. Ya ustazu, nahnu nuridu an nuzuruka. An apa? An nazuruka. An nazuraka, dia mansub. An nazuraka godan. Nah, kenapa nazura? Bukan nazuru? Karena domirnya nahnu, Ustaz. Bukan domir nahnu makan nun, betul. Nazuru, ada nun di situ. Yang saya tanyakan kenapa ra, bukan ru? Kenapa nazura, bukan nazuru? Bukan karena domirnya dia. Domir hanya merubah huruf yang pertama. Nahnu nazuru, pakai nun. Anta tazuru. Yang saya tanyakan bukan huruf pertamanya. Yang saya tanyakan huruf terakhirnya umum. Kenapa ra, bukan ru? Mengapa mansub, bukan marfu? Nuridu an nazuraka ghadan. Ada apa di situ sebelum nazura umum? Ada an, Ustaz. Ada an. Sama seperti nomor 4 sebelumnya umum. Kalau umum perhatikan nomor 4 sebelumnya, uridu an. Ada an kan? Iya. Akuna, bukan akunu. Iya, Ustaz. Ada, karena sebelumnya ada huruf an. Ada huruf an, sahih. Jadi kenapa? Saya tanya lagi sekali lagi, kenapa nazura? Kenapa mansub? Ada apa sebelumnya? Ada huruf an, Ustaz. Ada huruf an. Nah, huruf a menyebabkan mansub. Fi'il mudhari setelahnya mansub. Naam. Terjemahkan, silakan. Terjemahkan. Berkata para tua kepada guru mereka. Naam, kepada. Ya Ustaz, ya guru. Kami ingin bahwasanya melihat nazur ini melihat zara yazuru ziarah. Ya, kami ingin bahwasanya kami tidak usah pakai bahasanya. Kami ingin teruskan. Ya Ustaz, kami ingin untuk mengunjungi engkau besok. Naam, kami ingin mengunjungi kamu besok. Sahih. Barakallahu fiik ya ummahana. Fiik barak. Wa jazakillahu khair. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Hanai yang telah membaca hingga nomor ke-6 di latihan ke-8 ini. Nah, baik. Sepertinya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Benar, dan alhamdulillah, mungkin kita akan lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang, Ustaz. Insyaallah. Dan karena sudah menunjukkan waktu untuk mengakhiri pelajaran kita, mungkin sudah disampaikan sebagai titam kita, Ustaz. Nah, di pelajaran ke-27 ini, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, bahwa ini masih terkait dengan al-fi'lul mu'tallul ain. Dan alhamdulillah kita sudah membaca sampai latihan ke-8. Sudah kita bahas bagaimana fi'il madhi, tasrifnya, kemudian bagaimana tasrif di fi'il mudhari. Dan nanti insyaAllah di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas juga bagaimana tasrif di fi'il amr. Dan bagaimana ketika fi'il mudhari' dari fi'il mu'talul ain ini ketika majzum. Nanti akan dibahas insyaAllah di latihan-latihan berikutnya. Mohon terus murajaah, mohon terus mengulang pelajaran di rumah. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan di sini bahwa di buku Durusul Lughah ini antara satu pelajaran sebelumnya dengan pelajaran setelahnya adalah saling terkait. Yani setiap pelajaran di kitab Durusul Lughah ini bukan pelajaran yang berdiri sendiri yang tidak butuh pelajaran sebelumnya. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan misalnya, di sini ada fi'il mudhari yang mansub di sini. Seperti tadi dibaca di latihan ke-8, ada di latihan ke-4, di latihan nomor 4 dan latihan nomor 6 misalnya. Di latihan ke-8 ada fi'il mudhari yang mansub karena ada an. An akuna, kemudian di nomor 6-nya an nazura. Hal seperti ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka penting untuk terus mengulang pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena pelajaran sebelumnya ini merupakan pondasi dari pelajaran setelahnya dan begitu seterusnya. Maka tidak bisa terpisahkan antara satu pelajaran dengan pelajaran sebelumnya dan juga pelajaran setelahnya. Jadi mohon terus mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan ini sudah cukup jauh. Kita sudah di akhir-akhir daripada jilid kedua. Dan terhitung tinggal beberapa pelajaran lagi. Dan saya berniat, Abdul Ghaffar, insya Allah di penghujung nanti jilid kedua, saya berniat untuk mengadakan semacam ujian lisan. Di akhir pertemuan insya Allah setelah kita membahas pelajaran yang terakhir dari kitab Durusul Lughah, kemudian sedikit kita review apa saja bahasan-bahasan di jilid kedua ini. Kemudian setelah itu insya Allah harapannya bagi ikhwan dan akhwat di rumah, nanti kita akan mengadakan ujian lisan bagi ikhwan dan akhwat yang sudah mengikuti jilid kedua ini sejak awal insya Allah. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallahi hamdik. Syadallah ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.